Les Bagir Susu dan Cipanon Memasihkan Hidup tong jadi lamunan Bapa sop jadi pikiran Gus jadi patokan Salah kulampak sorangan Tanya asap aksa pisan Ini jauh kepamitan Hampura, bapak hampura Lain tega, ekinasa Sahkeun hidup jemaah meureun urang geus nasib anu tumiba jeuk hidup ulah ceuri cing sabar hidup anak anak bapak nu jadi tilam baeling Kemang socak kanya ah beranjing peti Jep tidak ulah ceri Tong dipake nyeri Najan bapak jeng mages tengah hiji Bapak moak misahkan kanya hati Ya Allah Pasihan dituduh jalan Nutumi batina lara nutunggara Ya Allah mugi jahit dina siksa Kasedih kanyeri anutumiba Gus jadi patokan Salah kulampa sorangan Kanya asap asap pisan Ini jauh tepamitan Hampura, bapak hampura Lain tega pekinasa Misahkan hidup cuma merenggurat kes nasib anu tumiba Jep hidup ulah ceri Cing sabar hidup anakin Anak bapak nu jadi tilam kaeling Kembang socak kanya ah beranjing peti Jep tidak ulah ceri Tong dipake nyeri Najan bapak yang mages dengan hiji Bapak moa misahkan kanya hati Ya Allah Pasihan dituduh jalan Nutumi batina lara nutunggara Ya Allah mugi jahit dina siksa Kasedih kanyeri anutumi batina